Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masyiral ikhwah rahimakumullah, kita masih pada pasal tentang sikap generasi awal umat ini terhadap orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka tegas dan jelas, membenci, memboikot, marah, akan memutuskan silaturahmi terhadap orang yang merendah. Padahal mereka tahu tentang masalah kewajiban silaturahmi. Mereka juga tahu besarnya hak muslim. Tetapi hak Rasulullah a'zam hak dari hak ya terhadap yang lainnya. Inilah sahabat Abdullah bin Mughaffal ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan mengetepel. Lalu ada seorang yang letuk dengan mengatakan wa ma ba'su hadza. Kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Ya. Apa sih salahnya ngetepel? Atau enggak apa-apa kok ngetepel? Padahal Rasulullah melarang. Ke orang ini dengan cerobohnya, dengan sembrononya mengatakan enggak apa-apa. Maka sahabat Abdullah bin Mughaffal mengatakan, saya sampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu mengatakan seperti ini. Wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah, saya tidak akan mengajak bicara denganmu selama-lamanya. Ini pemboikotan terhadap orang yang menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajak bicara selama-lamanya. Abdullah bin Mughaffal dan sahabat yang lainnya tahu bahwa tidak boleh memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Tapi mereka ngerti bahwa hadis tentang larangan memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari ini yang kaitannya tentang masalah duniawiyah. Adapun yang kaitannya ya dengan masalah agama, kaitannya karena penyimpangan, karena kemaksiatan, boleh. Sampai mati pun enggak apa-apa. Ya. Ini semua dalam rangka memuliakan, mengagungkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abil Makhariqi qala dzakara 'Ubadatu Ibn Samit anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bidirhamin. Faqala fulanun ma ara bihadha ba'san yadan biyadin. Faqala Ubadah aqulu qala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la ara bihi ba'san wallahi la yudilluni wa iyyaka suqufun abadan. Dari Abu Mukharib berkata sahabat Ubadah Ibn Samit menyebutkan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menukar dua dirham dengan satu dirham. Masalah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, perak dengan emas, emas dengan perak, uang dengan ya uang, ini ada ketentuannya. Kalau yang satu jenis itu dilarang adanya perbedaan takaran, perbedaan timbangan. Contoh, seorang punya uang perak 10 uang perak lama ditukar dengan 7 perak uang baru. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Misalnya 1 perak ya, itu 3 gram. Di 10 gram ditukar dengan 21 gram. Enggak boleh. Ini riba yang seperti ini. Demikian pula emas, misalnya emas kalungnya sudah dipakai lama 5 gram ditukar dengan 4 gram setengah kalung yang baru. Enggak boleh. Harus sama. Nah, sekarang tukar rupiah dengan rupiah misalnya. Sekarang yang dilihat nilainya. Karena uang rupiah ya itu kertas misalnya atau bukan kertas, itu kan enggak ditimbang ya, enggak ditimbang kertasnya tetapi nilainya. 100.000 satu uang kertas ditukar dengan recehan 95.000. Kadang orang butuh uang apa? Recehan kan. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Karena satu jenis berbeda ya. Berbeda. Kalau di sini bukan timbangannya, kalau timbangan nanti 100.000 uang kertas ditukar dengan ya ribuan yang itu ya. 10 saja tentu lebih berat apa? Uang ribuan yang apa terbuat dari apa itu? Ya. Bukan itu nilainya di sini. 100.000 yang lembaran atau 100.000 ditukar dengan 98.000 misalnya. Ini tidak boleh. Sahabat Abdullah, sahabat Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menukar dua dirham dengan satu dirham. Ya gambarannya ya mungkin dua dirham yang kuno ditukar dengan dua dirham yang baru. Sekarang karena sebaliknya, uang-uang yang kuno ditukar dengan uang yang baru lebih mahal uangnya apa? Yang kuno sama sekarang. Sebagainya seperti itu. Uang 500-an gambar kera misalnya zaman dulu bisa aja ditukar sama uang apa namanya 20.000. Kita sudah bukan berbicara itu, yang jelas dua dirham ditukar dengan satu dirham. Yang seperti ini enggak boleh. Karena yang satu jenis perak dengan perak boleh, emas dengan emas boleh, dengan syarat timbangannya sama. Kalau lain jenis enggak apa-apa. Emas dengan perak ditukar timbangannya beda enggak apa-apa. Emas 1 gram, emas 1 dinar, perak misalnya 5 dirham. Boleh. Karena sudah lain jenis. Ya. Misalnya emas 1 perak, emas 1 apa? gram. Perak misalnya 5 gram. Nuker emas 1 gram dengan perak 10 gram misalnya. Boleh. Karena ini sudah lain jenis. Tapi dengan syarat harus kontan. Tidak boleh terhutang. Ya harus apa? Kontan. Ketika sahabat Ubadah Ibn Samit menyebutkan hal tadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada seorang nyeletuk, ma ara bihadza ba'san yadan biyadin. Saya berpendapat ini enggak apa-apa kok, asalkan kontan. Perak dengan perak, kata dia, boleh ditukar dengan timbangan yang berbeda asalkan harus kontan. Rasulullah ia melarang dari yang seperti itu. Kalau orang ini mengatakan ma'ara biada ba'san, saya berpendapat enggak apa-apa ya seperti ini, ya dan biadin asalkan kontan. Bayangkan Rasulullah, Rasul ya, yang berbicara dari wahyu bukan dari nafsu. Kok enak sekali orang tadi mengatakan kalau menurut pendapat saya. Siapa kamu ya sampai ingin membenturkan ya sabda Rasul dengan pendapat kamu? Ini ibarat kata penyair dahulu, ya natihan jabalan yauman biyuhinahu asfiq ala ra'si la tusfiq ala jabali. Hei orang yang ingin meruntuhkan, baik orang yang ingin menanduk gunung supaya runtuh. Orang menanduk gunung supaya apa? Gunungnya runtuh. Jangan kasihani gunung itu akan runtuh. Kasihani kepala akan pecah. Gunung kok mau dilawan dengan kepala. Ini siapa mau? Ya. Melawan sabda Rasulullah. Ada sabda Rasul kemudian mengatakan kalau saya, pendapat saya seperti ini. Ini kan kurang ajar ya seperti ini. Ya. Kurang ajar. Ya. Padahal yang namanya pendapat ulama ya, itu dipakai di saat ya tidak ada dalil. Ya, atau untuk memahami dalil. Kalau sudah ada dalil ya sudah, enggak berlaku lagi pendapat yang menyelisih dalil. Dahulu dikatakan idza jaa nahrullah batala nahru ma'il. Kalau sungainya Allah sudah ngalir, enggak akan lagi berfungsi sungainya ma'il. Orang butuh kepada ya kotnya ma'il. Karena sungainya kering. Tapi ketika sungai itu sudah ngalir banyak airnya, ya orang ngapain ya ngambil dari got yang airnya sedikit atau mungkin juga keruh. Nah seperti itu. Ketika orang tadi mengatakan saya berpendapat ini gak apa-apa, dua perak ditukar dengan satu perak, satu dua dirham ditukar dengan satu dirham, kata Ubadah Ibn Samit, aku mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, kemudian kamu mengatakan la arabihi ba'sa, saya berpendapat itu enggak apa-apa. Demi Allah, tidak akan pernah saya dengan kamu kumpul dalam satu atap. Jangan pernah saya dengan kamu tinggal seatap, ya, dengan kamu, ya. Seperti ini ketegasan salaf umat ini terhadap orang-orang yang merendahkan sunnah Nabi atau sembrono terhadap, ya, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Anda anggap bahwa kok kaku banget ya sikapnya, kok keras banget? Kadang ada orang yang terbawa oleh perasaannya, hanya ngomong kayak gitu toh, ya, hanya ngomong seperti itu saja kok sampai disikapi seperti itu. Ini orang bodoh, orang yang mau seperti ini. Ya. Dia nggak ngerti omongan orang tadi itu omongannya sangat berbahaya. Ketika disikapi dengan sikap tegas seperti itu sudah pada tempatnya memang. Jangan kemudian Anda terbawa oleh perasaan, hanya ngomong kayak gitu aja, masa disikapi keras seperti itu. Ente tidak lebih ngerti tentang agama dari para sahabat Nabi. Ente tidak lebih sayang terhadap manusia lebih dari sahabat Nabi. Apa kamu merasa lebih sayang pada orang, lebih menghormat pada orang dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi sudah ada sebelum ente ada. Sahabat Nabi berjuang dengan hartanya, nyawanya untuk Islam. Lah ente perjuangannya apa? Kok kemudian ente menganggap bahwa perkara kecil aja kok sampai ia diboikot seperti itu? Orang yang ngomong seperti ini, orang yang enggak ngerti tentang kedudukan syariat, tidak ngerti kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang terkadang terbawa oleh perasaannya, kadang menyikapi seperti itu, kok ini keras banget, ini kok kaku. Ya, terhadap orang yang menghina sunnah Rasulullah, Anda akan berhaye, Anda akan, ya, berketawa ketiwi, tersenyum kepadanya, enggak bisa. Sunnah Nabi ini urusannya. Syariat Allah SWT, enggak bisa kita berbuat seperti itu. Ya. Ini kemaksiatan, bukan kemaksiatan kecil. Ini sudah menyentuh pokok agama. Karena sabda Nabi itu adalah syariat. Kalau orang dia menentang syariat, ya, atau seorang dia memposisikan pendapatnya sama dengan syariat, ini bahaya sekali. Seolah-olah Rasul itu kedudukannya sama dengan dia. Kalau seperti ini membahayakan terhadap akidah seorang. Sehingga Anda jangan terbawa oleh perasaan. Kok ini kaku banget, ini keras banget, jangan. Karena kebesarannya dan kejinya perbuatan orang itu sehingga pantas untuk diperlakukan seperti ini. Ya. Ingat, salaf umat ini lebih ngerti tentang agama ini dan lebih bisa mempraktekkan agama ini ketimbang kamu. Ya. Masyarakat al-muslimin rahimahullah. Masalah tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, perak dengan emas, atau sebaliknya mata uang. Ini sudah ada ketentuannya dalam kitab fikih. Dalam kitab usharf, usharf. Ya, usharf itu tukar-menukar uang. Tukar-menukar mata uang, itu sudah ada ketentuannya. Rasul tidak meninggalkan perkara-perkara, ya, apalagi yang kaitan dengan riba seperti ini. Masalah masuk ke kamar kecil, masalah orang mau tidur saja ada bimbingannya kok, apalagi yang kaitannya dengan masalah apa? Riba. Perkaranya berat. Tentu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bayana lana bayanan syafian, memberikan penjelasan dengan penjelasan yang tandes, penjelasan yang gamblang, yang tidak menyisakan adanya keraguan. Terkadang ya, kalau seorang datang ke toko emas, dia ingin nuker kalung misalnya. Kalung yang sudah dipakai ditukar dengan yang baru. Sana nanti petugas akan minta, ya misalnya, mas ini harganya 5 gram taruhlah 2 juta taruhlah seperti itu. Ya. Punya kamu karena sudah lama dipakai, sudah. Ini 5 gram sini serahkan. Ya, kami akan nerahkan 5 gram yang baru, tapi Anda memberi 500 ribu. Berikan, berarti kan seorang menukar 5 gram dengan 5 gram plus 500 ribu ini yang gak boleh. Kalau dia mengatakan, ya siapa yang mau yang baru dengan yang lama ditukar kok sama? Kita katakan ya siapa tuh ada yang mau, itu pertama. Yang kedua, kalau memang gak mau, yang lama dijual dulu. Dari uangnya untuk membeli yang baru. Misalnya, dari yang lama dijual senilai 1.500.000. Dia ingin kalung 5 gram yang baru kan, harganya 2 juta. Dia jual yang lama, dah, harga 1.500.000, dia nambah 500. Kata orang tadi yang apa di toko emas, sama saja kan, ribet. Sama aja kamu menyerahkan yang lama plus 500 ribu dengan, ya kalau kamu jual dulu ke kami dapat 1.500.000, kemudian kamu ngasih 500 ribu, sama. Kita katakan beda. Kalau memang ketentuannya seperti ini, gak ada ribet-ribetan. Kalau memang ketentuan dari syarat seperti ini, ikuti. Yang ribet itu yang rewel. Yang ribet itu yang gak mengikut terhadap ajaran Nabi yang ribet. Ya. Kalau memang ajarannya seperti itu, diikuti. Ya. Ikuti ya apa yang sudah ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emas dengan emas boleh ya ditukar, tapi dengan dua syarat, timbangannya sama, kemudian harus kontan, harus apa? Kontan. Barang dan perak pun sama, ya. Barang dengan perak, tukar menukar perak dengan perak boleh dengan dua syarat, yaitu timbangannya sama dan harus kontan. Kalau berbeda jenis perak dengan emas, syaratnya hanya satu. Syaratnya harus kontan. Beda timbangan gak apa-apa. Emas 1 gram, perak misalnya 10 gram, boleh. Karena lain jenis. Tapi harus, syaratnya harus apa? Kontan. Jadi yang satu jenis, ya ditukar dengan yang satu jenis, syaratnya dua, yaitu harus timbangannya sama dan kontan. Adapun yang lain jenis, ya kayak emas dan perak, ya, ini boleh asalkan harus kontan. Boleh apa namanya berbeda timbangan asalkan harus kontan. An Salim ibn Abdullah, An Abdullah ibn Umar qala. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tamna'u nisa'akum al-masajida idza sta'dhanakum ilaiha. Qala fa qala Bilal ibnu Abdullah wallahi la namna'uhunna. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول wallahi lanamna'uhunna. Dari Salim ibn Abdullah bahwa Abdullah ibn Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melarang para wanita, janganlah kalian melarang istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian dari mendatangi masjid kalau mereka meminta izin kepada kalian. Berkata Salim, maka berkata Bilal bin Abdullah, Bilal bin Abdullah bin Umar, demi Allah kami akan larang mereka. Maka sahabat Abdullah bin Umar menghadap kepada anaknya tadi, yaitu Bilal. Maka sahabat Abdullah bin Umar mencela dengan celaan yang sangat jelek sekali. Kata Salim bin Abdullah, belum pernah saya mendengar Ibnu Umar mencela yang sejelek itu. Ibnu Umar mengatakan, aku memberitahu kepadamu dari Rasulullah seperti ini, kemudian kamu mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Ketika sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian dari mendatangi masjid kalau mereka meminta izin kepada kalian. Karena wanita itu boleh untuk sholat jamaah di masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, fatashhadu mahu nisa'un mu'minat mutalafi'atun bimurudihinna. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dengan para sahabat, maka ya ikut hadir dalam salat subuh juga wanita-wanita mukminah ya, dari kalangan sahabiyah, kalangan ya wanita sahabat, dengan mereka ya menutup ya tubuh mereka, artinya dengan apa, kain ya, sehingga tidak terlihat aurahnya. Artinya di zaman Rasulullah sebagian wanita juga ikut hadir di masjid, ikut salat jamaah boleh ya, tidak dilarang. Tapi ulama mengatakan bahwa bolehnya mereka untuk ikut berjamaah di masjid dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, meminta izin kepada walinya. Yang kedua, mereka tidak memakai wangian ketika keluar, tidak membuka aurat, dan jalan yang dilalui aman. Kalau dia misalnya ke masjid kemudian digoda oleh para laki-laki fasik, maka gak boleh seorang hanya ingin meraih keutamaan jamaah kemudian mendatangkan dosa, gak boleh seperti itu. Jadi jalan menuju ke masjid aman dari fitnah, kemudian dia menutup aurat, tidak memakai wangian, dan meminta izin kepada walinya, suaminya atau orang tuanya, ya, walinya. Kalau persyaratan itu terpenuhi, silahkan, jangan dilarang. Nah, waktu itu ketika sahabat Ibnu Umar menyampaikan hadis Ar-Rasul seperti itu, salah satu anak Abdullah bin Umar yang bernama Bilal, mungkin karena didorong oleh rasa cemburu, ya, mungkin dia menganggap bahwa wanita-wanita di zaman dia beda dengan wanita di zaman Nabi. Ya, dia pun mengatakan, demi Allah kami akan melarang. Ini kan gak benar yang seperti ini. Kalau dia ingin mentaujih, kalau dia ingin mengarahkan sabda Nabi tadi, memberi apa namanya, penjelasan, silahkan. Misalnya bagi wanita yang keluar membuka aurat akan kami larang, itu urusannya lain, karena memang ya, ya orang ingin mengejar keutamaan tapi dia berbuat dosa, ya gak boleh kan. Tapi ini umum, demi Allah kami akan larang mereka. Ini kan jelas. Ya, bertentangan. Bapaknya yaitu Abdullah bin Umar dengar seperti itu marah. Marah. Dan marahnya orang tua kepada anak yang seperti ini benar. Jadi marah itu tidak selalunya itu jelek. Kalau pada tempatnya itu baik. Yang jelek itu harusnya enggak marah kok marah. Harusnya marah kok malah hehehe. Itu yang keliru di sini. Orang jelas-jelas menentang sabda Nabi kok. Ya, kok apa kemudian seorang mendiamkan saja atau tidak ada reaksi dalam artian mengingkari. Ya, tetap seorang ingkari. Sahabat Abdullah bin Umar mencela anaknya dengan celaan yang belum pernah kata Salim bin Abdillah. Saya mendengarnya seperti itu. Bilal bin Abdullah bin Umar pernah dipuji oleh seorang dalam bentuk syair. Dan pujian tadi didengar oleh bapaknya, oleh Abdullah bin Umar, dan langsung diingkari. Syairnya seperti ini. Bilalu Abdillahi khairu Bilalin. Ibn Umar dengar seperti itu, mengatakan, kadzab tak. Bal Bilalu Rasulillahi khairu Bilalin. Ketika ada seorang memuji-muji Bilal bin Abdullah bin Umar dengan pujian yang setinggi langit, Bilal bin Abdullah sebaik-baik Bilal. Ya. Kan di dunia namanya Bilal kan ribuan. Nah, Bilal anaknya Abdullah bin Umar sebaik-baik Bilal. Ibnu Umar dengar seperti itu. Ibnu Umar sebagai ayah dari Bilal bukan senang, bukan malah mangguk-mangguk ya mengiyakan, bukan, mengingkari. Kadzabta, ya, salah kamu, ya, dusta kamu. Bahkan Bilalnya Rasulullah adalah sebaik-baik Bilal. Bilal bin Rabah, sahabat Bilal, ya. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah bukan sebaik Bilal? Dia masih hidup saja Rasulullah sudah mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga saya mendengar suara sendal kamu di sorga? Tidak ada. Kayak Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Ya. Nah, ini ada orang muji-muji sahabat Bilal bin Abdullah bin Umar dengan pujian setinggi langit. Didengar oleh bapaknya, Bilal itu Abdullah bin Umar. Bapaknya Bilal bukannya senang. Anaknya dipuji-puji, anaknya sanjung. Kalau memang keliru, ditegur. Kayak gitu sahabat Nabi. Bukan ya kemudian, wah ini anak saya disanjung. Padahal tidak berhak tuh disanjung. Kemudian lah, yang penting ya, anak saya disanjung. Jangan seperti itu. Kalau keliru, katakan keliru. Ya. Ini keliru, yang benar seperti ini. Ini Bilal tadi yang dipuji-puji dalam syair tadi. Bilalu Abdillahi khairu Bilalin. Bilalnya Abdullah, yani Bilal anaknya Abdullah bin Umar maksudnya. Sebaik-baik Bilal. Didengar oleh sahabat Abdullah bin Umar, kadzabta. Penyair tadi dibilangi dusta kamu. Bahkan Bilalnya Rasulullah sebaik-baik Bilal, ya Bilal bin Rabah. Intinya bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jangan melarang para wanita untuk mendatangi masjid kalau mereka minta izin. Ternyata anaknya sahabat Abdullah yang bernama Bilal terbawa oleh kecemburuan dia terhadap para wanita yang ada di zamannya waktu itu. Sampai berucap, demi Allah kami akan melarang. Harusnya kalau dia punya kecemburuan seperti itu, jangan ngomong seperti itu. Arahkan sabda Nabi tadi kepada ya arahan yang baik, misalnya ya kami gak boleh melarang mereka. Selama mereka itu minta izin, selama mereka menutup aurat, selama mereka tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau mereka membuka aurat, kami akan larang. Ini urusannya lain. Bukan sedang nentang Nabi, tapi ya sabda itu dikasih ya tauji arahan karena ada dalil yang lain yang mengatakan tidak boleh wanita yang memakai minyak wangi kemudian ikut salat isya misalnya, kan itu ya, kemudian wanita ketika keluar juga tidak membuka aurat, seperti masyhur ya. Kalau dia ingin mengarahkan sabda Nabi seperti ini benar, tapi dia enggak ngomong seperti itu. Dia langsung saja nyeplos dengan mengatakan demi Allah kami akan melarang. Saya tutup dengan kisah Zubair bin Awam, in sahhat al-kisah, kalau kisahnya sahih. Jadi sahabat Zubair bin Awam, beliau istrinya itu senang sholat jamaah di masjid. Istrinya Zubair bin Awam ini termasuk min ajmalin nisa, termasuk wanita yang ya cantiknya teman. Ya. Bukan Asma binti Bakr lain lagi, karena Asma dicerai oleh Zubair bin Awam. Lain lagi. Ya. Lain lagi. Ya. Tapi kalau dia melarang istrinya dari jamaah nanti terkena sabda Nabi. Kalau dia gak larang, berat rasanya. Terus gimana caranya? Ketika istrinya berangkat ke masjid, dia bersembunyi di tempat yang gelap. Dia ngerti, lewatnya istrinya nanti ke sini. Ya, ketika istrinya lewat, langsung dia ya cubit pantatnya. Istrinya pun langsung lari, pulang ke rumah terengah-engah. Ya. Kemudian dia kapok, sudah enggak datang lagi ke masjid karena diganggu oleh lelaki. Padahal itu siapa? Ya, suaminya sendiri. Tapi kan enggak ngelarang kan? Ya. Ya, membuat trik supaya dia tidak ya mondar-mandir ke masjid. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu. Soal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.